Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan terkait hadis yang ke-39, akhir pembahasan yang beliau sebutkan sebelumnya, yang telah kita sampaikan bahwa keimanan seseorang terhadap al-qadha wal qadar, keimanan terhadap takdir, tidaklah berarti seseorang meninggalkan amalan. Tidaklah berarti seseorang meninggalkan amal perbuatan dengan alasan bersandar kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh menyatakan, barakallahu fikum, jika seorang yang merasakan lapar, dia tidak boleh bersandar kepada takdir, tetapi dia harus berupaya untuk mencari sesuatu yang bisa mengenyangkan dia, menghilangkan rasa laparnya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai hujjah untuk mematahkan syubhatnya mereka, orang-orang yang beralasan kepada takdir kemudian tidak mau beramal. Sekiranya dia lapar, sudah sakit perut, dia kita cegah untuk pergi cari makan. Kita katakan, duduk saja kamu di rumahmu menunggu bagaimana takdirmu. Kalau kamu takdirnya bisa kenyang, ya nanti kenyang tanpa harus cari makan. Dan pada dasarnya, barakallahu fikum, mereka tidak akan mungkin bersandar kepada takdir dalam urusan dunianya. Dalam urusan pekerjaan misalnya, dia sudah menduduki posisi yang tinggi dalam sebuah jabatan di perusahaan misal, terus kita katakan keluar, keluar saja, tidak usah bekerja. Kalau dia menyatakan terus, bagaimana saya dapat rezeki? Ya duduk di rumahmu, nunggu rezeki itu datang. Kalau memang takdirmu jadi orang kaya, ya akan kaya tanpa harus usaha, tanpa harus bekerja mencari nafkah. Dan itu tidak akan mungkin dilakukan. Fabarakallahu fikum, kalau urusan dan perkara dunia tidak boleh seseorang untuk beralasan kepada takdir tanpa mau berusaha, maka tentu untuk masuk ke dalam jannah Allah, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh pula seseorang beralasan kepada takdir kemudian tidak mau beramal saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga atau kemudian setelah itu kata Syekh menjelaskan faedah dan buah dari keimanan terhadap al-qadha wal-qadar. Maknanya adalah As-sabru 'alal masaib. Sabar atas musibah. Wa 'adamil jazaa', tidak berkeluh kesah. Itu maknanya. Kalau kita menyatakan yakin dan beriman kepada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah engkau bersabar. Engkau bersabar atas musibah dan tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpa kalian dari musibah, baik itu di bumi ataupun pada diri-diri kalian, menimpa diri-diri kalian, kecuali musibah yang terjadi itu telah tertulis dalam Alkitab, dalam catatan Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya, serta faedah yang kita capai tatkala seorang meyakini, mengimani bahwa semua sudah tertulis dalam catatan Lauhul Mahfuz sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakannya. Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak berputus asa atas apa yang luput dari kalian, yang tidak kalian dapatkan. Halaman 126. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, kalian tidak berputus asa atas sesuatu yang luput, tidak kalian dapatkan. Dan sebaliknya, wala tafrahu bima ataakum, kalian tidak sombong, tidak bangga diri dengan apa yang kalian capai, yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang yang sombong lagi bangga diri. Karena barakallahu fikum, semua yang kita capai adalah pembagian yang memang sudah Allah tetapkan bagi kita masing-masing. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah fadilah Allah itu Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Dia Allah yang membagi-bagi di antara hamba-Nya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Aljawabula. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang membagi-baginya di antara hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Ia berikan dan untuk Ia halangi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka Syekh menyatakan hadhihi hiyal hikmatu fi dzalika, dalam halaman 127, wa hiya anna Allah akhbarana bi anna kullama yahduthu min masaib innama huwa fi kitab fil lauhil mahfuz. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa semua yang terjadi dari musibah itu telah ada dalam kitab, dalam lauhul mahfuz. li ajli alla yajza al insanu, agar manusia tidak berkeluh kesah. Bal yasbir wa yahtasib, bahkan dia bersabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia tertimpa oleh musibah. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha aw wakhluf li khairan minha. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini namanya sikap yang menunjukkan kesabaran dan ihtisab, yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang Allahu tabaraka wa ta'ala ridai. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, Allah telah mentakdirkan apa yang ia kehendaki pasti dia perbuat dan pasti akan terjadi. Sehingga barakallahu fikum, Syekh menyatakan, hadhihi hiya hikmatul imani bil qada'i wal qadar. Ini hikmah beriman kepada qada' dan qadar, walaysa ma'nahu tarkal amal wa ta'tilihi wa ta'tilahu, dan bukanlah bermakna meninggalkan amalan, tidak sama sekali. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dan sebelum ini, sebelum lafaz ini adalah lafaz al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat, kuat dari sisi kekuatan iman, kembali kepada sifatul iman, kekuatan itu bukan kepada kekuatan badan. Di mana mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan mukmin yang lemah, lemah imannya, bukan sisi tinjauannya, kekuatan badan dan kelemahan badan, tidak. Karena kekuatan dan kelemahan badan pada zatnya tidak terpuji dan tidak tercela. Tergantung untuk apa kekuatan badan itu dia manfaatkan. Kalau kekuatan badannya dia manfaatkan dalam rangka taat kepada Allah, fahuwa mahmud, maka dia terpuji. Tapi tatkala kekuatan badan itu dia manfaatkan dalam maksiat kepada Allah, maka dia tercela. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Di sini anjuran. Ada sebuah pesan motivasi agar masing-masing kita berupaya untuk meningkatkan dan menguatkan imannya dengan amal-amal saleh, dengan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innal imana yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Karena iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang, melemah dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla Subhanah. Tetapi Rasul menyatakan wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan antara mukmin yang kuat imannya dengan mukmin yang lemah imannya. Jangan disangka bahwa mukmin yang lemah imannya tidak ada kebaikan, tidak. Ada kebaikan bagi dirinya, dia lebih afdal dibandingkan hamba yang tidak beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan ihris ala ma yanfa'uka, Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Manfaat di sini kata para ulama, manfaat dari sisi dunia ataupun manfaat dari sisi agama. Masuk dalam cakupan agar kita bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Namun tentu di sana ada kaidah, di sana ada dhabitnya, ada ketentuan-ketentuannya. Tatkala berbenturan dan bertemu antara manfaat duniawiyah dengan manfaat diniyah dan ukhrawiyah, maka tentu yang diutamakan, didahulukan, diprioritaskan adalah manfaat diniyah dan ukhrawiyah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan kita untuk beramal, berbuat usaha, namun jangan lupa dalam usaha yang kita tempuh minta pertolongan kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bisa mewujudkan sebuah ibadah tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah jalla wa ala. Dan yang ketiga, la ta'jaz, jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Jangan patah semangat. Itu tercela kalau sifat merasa lemah. Tapi lemahnya badan, tidak, kita tidak punya kekuatan, itu lain masalahnya. Itu bagian dari uzur yang Allah maafkan. Lantas Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menyatakan tiga perkara ini sudah terwujud. Bersemangat melakukan amal perbuatan yang bermanfaat, disertai dengan isti'anah minta tolong kepada Allah jalla wa ala, dan yang ketiga tidak merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu yang tidak kamu sukai, yang tidak kamu harapkan, maka fala taqul, jangan sekali-kali menyatakan, lau anni fa'altu kada kana kada wa kada, seandainya aku berbuat begini maka akan begini dan begini. Atau menyatakan, seandainya aku tidak begini maka tidak akan begini dan begini. Dia tidak dikungkung oleh kata seandainya, seandainya, seandainya. Walakin, tetapi ucapan terbaik yang diucapkan seorang muslim dibandingkan kata seandainya, seandainya, seandainya adalah walakin qul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ucapkan, Allah telah mentakdirkan, masya'a, apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki, fa'al, akan dia perbuat dan pasti akan terjadi. Tak mungkin kita bisa menolak dan menghalanginya. Dan kenapa kita dilarang dari mengucapkan kalimat lau? Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena seandainya itu akan membuka amalan bagi syaitan. Syaitan akan bermain di situ untuk menjadikan hati ini semakin sedih. Syaitan akan menghembuskan dalam diri kita perasaan ketidaksukaan. Sampai pada akhirnya, sampai kepada tingkatan untuk kita kemudian benci dan menolak takdir ketentuan Allah jalla wa'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga itulah faedah beriman kepada al-qada wal qadar yang dibangun di atas kesabaran dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkeluh kesah dan tidak murka dengan ketentuan Allah jalla subhanah. Dan manusia kalau tertimpa musibah itu ada empat tingkatan. Satu, at-tasakhut, orang yang murka. Murka dia dengan ketentuan Allah kepadanya, terkhusus dalam perkara musibah. baik kemurkaan itu dengan kalbunya, benci dalam hatinya, atau nampak kemurkaan itu pada lisannya dengan doa, celaka, celaka, binasa, dan nampak pada anggota badannya, menjambak-jambak rambut, menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, atau apa saja dari tindakan dan sikap yang menunjukkan ketidaksabaran dengan ujian yang Allah berikan. Dan tingkatan yang kedua adalah as-sabr. As-sabr. Pada dasarnya dalam hatinya tidak suka dengan musibah yang diberikan kepada dia. Namun kesabarannya mencegah dan menghalangi dia, menghalangi lisannya untuk mengungkapkan kalimat yang menunjukkan ia tidak sabar, apalagi nampak pada anggota badannya tidak. Tidak ada orang yang suka mendapatkan musibah, kecelakaan tiba-tiba tangan dan kakinya patah. Hati pada dasarnya tidak suka, tapi dia menahan diri dengan penuh kesabaran. Dan tingkatan yang ketiga adalah ar-ridha. Ridha. Bi'annahu munsharihus sadr, dia lapang dada dengan ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Dan tingkatan yang tertinggi yang keempat adalah asy-syukur. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mendapati sesuatu yang tidak beliau sukai, maka yang keluar dari lisan Nabi adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Barakallahu fikum, kesyukuran dia didasarkan kepada dan oleh apa yang ada di balik musibah yang Allah berikan kepadanya. Karena dia tahu dan sadar bahwa tidak ada apapun yang menimpa seorang muslim, kesedihan, gundah gulana, rasa sakit, bahkan duri pun yang menusuknya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan jadikan sebagai kafarah yang menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosanya. Sampai-sampai ada seorang hamba yang dia masih berjalan di muka bumi dalam keadaan dosa-dosanya sudah bersih dari dirinya, disebabkan oleh berbagai macam musibah yang datang silih berganti menimpa dirinya, dan dia berupaya menyabarkan dirinya kepada Allah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Al-imanu bil qada'i wal qadar telah tersesat padanya dua kelompok, yaitu ta'ifatu al-jabriyah wa ta'ifatul qadariyatul mu'tazilah. Wa ta'ifatu al-qadariyah al-mu'tazilah atau minal mu'tazilah. Al-Jabriyah dari kalimat al-jabr, dipaksa. Mereka adalah orang-orang yang ghulu ekstrim dalam menetapkan takdir, sehingga mereka menafikan dan meniadakan af'alul ibad, perbuatan hamba. Apa yang datang dari kita dari berbagai macam bentuk perbuatan, sikap dan tanda dan tindak tanduk kita, itu semuanya adalah perbuatan Allah dan ketetapannya, dan kita sama sekali tidak punya masyiah dan tidak punya ikhtiar. Kita tidak punya kehendak, kita ini tidak punya pilihan. Jadi kalau seorang itu barakallahu fikum berzina, itu bukan kehendak dia, bukan maunya dia, tapi Allah yang melakukannya. Kalau dia mencuri bukan karena saya, tapi karena Allah. Ini orang-orang yang ghulu di dalam menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia merampas dari hamba ikhtiar dan al-masyi'ah wal-iradah. Dia menyatakan hamba tidak punya pilihan, hamba itu tidak punya keinginan dan kehendak sama sekali. Orang-orang yang berpemikiran seperti ini sebenarnya gampang untuk mematahkan syubhatnya, tidak perlu pakai dalil. Cukup siapkan bogem yang besar. Ya. Hantam dia pada posisi yang paling mematikan. Kalau dia marah, bilang itu bukan saya, Allah yang mukul. Seperti dulu ada kejadian, seseorang pergi di sebuah kebun, tidak melihat si pemilik kebun, lantas dia menyatakan, mencabut singkong di situ, bismillah, tanaman Allah. Pakai bismillah. Ternyata si pemilik kebun ada sedang duduk manis, istirahat. Jengkel, kok enggak pakai izin alasan bismillah, bilangnya tanaman Allah. Dia ambil yang paling besar, kemudian dia lemparkan bismillah, lemparan Allah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak perlu pakai dalil untuk mematahkan syubhat orang yang seperti itu. Kalau dia marah, kenapa kamu pukul saya? Ya bukan saya, Allah yang pukul. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang seperti ini, kata Syekh, ini adalah ucapan kekufuran sesungguhnya. Adapun Qadariyah dari kelompok pengingkar takdir, dan mereka awal munculnya di negeri Basrah, dicetuskan oleh Ma'bad Al-Juhani di negeri Basrah, sebagaimana diucapkan oleh dua orang tabi'in yang datang menjumpai sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar, di mana mereka melaporkan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, awwalu man qala fil qadari bil basrati ma'badul juhani, bahwa orang yang pertama kali mencetuskan pemahaman Qadariyah di negeri Basrah adalah Ma'bad Al-Juhani. Di mana mereka menyatakan annal amra unufun ay musta'naf. Dan orang-orang Qadariyah ini barakallahu fikum adalah orang yang ghulu ekstrim di dalam menetapkan perbuatan hamba. Mereka menyatakan bahwa perbuatan hamba itu murni dari dirinya, walaysa fiha tadakhul anillahi jalla wa ala. Tidak ada urusan campur tangan Allah dan tidak ada kaitan dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman Qadariyah. Perbuatan kita tidak diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan orang-orang yang mengimani ketika Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Mereka tidak beriman dengan itu. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah dua kelompok yang saling bertolak belakang pada sisi yang sangat ekstrim. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Dan mereka kemudian dinamakan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir. dinamakan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Sebagaimana kaum Jabriyah dikatakan kelompok Al-Jabriyah karena diambil dari kata Al-Jabr, bahwa hamba ini dipaksa dalam melakukan perbuatan. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang tawassatu, berada pada sikap pertengahan. Berada pada sikap pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Mu'tadil. Di mana barakallahu fikum? Mereka menetapkan adanya masyiah wal iradah bagi hamba. Hamba itu punya keinginan. Sebagaimana pula mereka menetapkan bahwa hamba itu punya pilihan. Saya punya pilihan. Mau minum apakah tidak ya? Saya pilih minum ajalah. Artinya hamba punya pilihan. Tapi barakallahu fikum, apa yang kita pilih, yang kita inginkan, tidak mungkin terwujud seandainya Allah tidak menghendaki. Allah tidak mengizinkan. Mau dipaksa naik, tidak bakal bisa. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, pada kejadian ketika ada seorang yang di majlis Nabi alaihi salatu wassalam, dia makan dengan tangan kirinya. Rasul menyatakan, ya fulan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'u ya Rasulullah, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Bukan karena dia udur, tapi karena enggan dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasul menyatakan, lastata'ta, engkau tidak akan sanggup. Sejak itu dia tidak sanggup untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Dalam kondisi barakallahu fikum itu sangat mudah dan ringan. Iya. Bahkan olahraga mulut ini paling ringan dibandingkan olahraga yang lain. Naam. Tapi seringan-ringannya, kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin akan terjadi. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan kita pada diri kita ini tahu dan sadar. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini ada unsur pilihan di dalamnya. Antum berangkat ke sini. Taklim enggak. Ini kelihatannya sudah mulai gerimis. Berangkat ajalah. Ini pertemuan terakhir jadwal Ustaz bulan ini. Kalau mau ketemu masih lama, satu bulan lagi. Ya. Kalau mau rindu masih satu bulan. Fa barakallahu fikum, mending ketemu ajalah. Kan lumayan pertemuan satu hari, mungkin akan banyak maknanya di situ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pilihan. Tapi kita katakan bahwa keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah tatkala mereka menetapkan al-masyi'ah wal-iradah wal-ikhtiar bagi hamba, sebagaimana ayat yang kita sebutkan, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, tidak akan mungkin terjadi jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah dari apa yang kita sebutkan dalam bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab al-iman bil qadar, yaitu ayat innal ladina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang berlaku bagi mereka dari kami al-husna, yakni al-jannah. Yakni kata Syekh, fil qada'i wal qadar, telah berlaku untuk mereka dalam ketentuan takdir kami, haitsu innallaha qaddarahumul jannata wan najata minan nar, ketika Allah takdirkan bagi mereka al-jannah dan diselamatkan dari neraka, ulaika anha mub'adun ay anin nari mub'adun, dari neraka mereka dijauhkan. Thumma qala, kemudian Allah katakan, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak mendengar suara neraka dan mereka kekal di dalam menikmati apa yang disukai oleh jiwa-jiwa mereka, dan tidak ada kesedihan bagi mereka di hari al-faza'ul akbar, dalam bencana besar di hari kiamat. Kata Syekh melanjutkan, hadza fihi itsbatul qada' wal qadar. Ayat ini padanya ada penetapan tentang al-qada' wal qadar. Fa ma'na qawlihi ta'ala, maka makna firman Allah, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ay qaddarna lahum dzalik. Kami takdirkan. Fahum amilu ma yusabbibu lahum dukhulul jannah. Fa'ab'adahumullahu anin nar. Yaitu mereka beramal dengan sesuatu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan mereka dari neraka. Ikhwanifidin a'azzaniallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir kata Syekh, wa qauluhu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, di halaman 130 kita lewati beberapa alinea. Ai wa khalaqa ma ta'malun, Allah ciptakan yang kalian amalkan. Hadhil ayatu fiha anna a'malal ibadi innama hiya min khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini padanya ada keterangan, penjelasan bahwa amalan hamba itu perbuatan atau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam hiya fi'lul khalqi. Benar, dia perbuatan makhluk. Walakinnaha khalqul khaliq. Tapi perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajtami'u fiha al-amrani, maka berkumpul padanya dua hal. Annaha khalqullah, satu dia adalah perbuatan atau ciptaan Allah. Wa annaha fi'lul abdi, dan yang kedua dia adalah perbuatan si hamba. Wa fil ayati raddun 'alal mu'tazilah, dan dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap mu'tazilah. Alladzina yanfuna al-qada' wal qadar, yang mereka menafikan, meniadakan al-qada' wal qadar. Yani al-qadariyatul mu'tazilah. Al-qadariyatul mu'tazilah. Sebagaimana pula firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Baik, yang berikutnya kita beranjak pada hadis yang ke-40. Adamu jawazi al-ittikal 'alal qada'i wal qadar wa tarkil 'amal. Tidak bolehnya bersandar kepada qada' dan qadar dan meninggalkan amalan. Qala al-imamul mujaddid rahimahullahu ta'ala wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar. wa maq'aduhu minal jannah. Qalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Qala i'malu fakullu yassima khuliqal. Amma man kana lis-sa'adati fayassaru li'amali lis-sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawah fasuyassama li ahli syaqawah. Thumma ra'a fa amma man a'ta taqwa wa saddaq bil husna fasanuyassiruhu lil muttaf alaih. Dari Nabi radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang dari kalian kecuali telah dituliskan tempat duduknya di neraka dan telah dituliskan tempat duduknya di surga. Mereka wahai Rasul, tidak kita bersekapat catatan kita dan meninggalkan amalan? Qala i'malu, kata Nabi, beramallah. Setiap orang akan dimudahkan atas apa yang dia diciptakan karenanya. Adapun siapa yang termasuk dari ahlus sa'adah, orang yang mendapatkan kebahagiaan, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahlus sa'adah. Dan adapun siapa yang termasuk orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang sengsara dan celaka. Lalu Nabi membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa, adapun siapa yang memberi infak fi sabilillah dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan, mengimani al husna ay al jannah, fasanuyassiruhu lil yusra. Naam ikhwan fi din azzakumullah, kata Syekh Al Fauzan, tatkala Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan dalil tentang penetapan al-qada'u wal qadar, maka beliau menjelaskan bahwa tidak boleh bersandar kepada takdir lalu meninggalkan amalan. Tetapi yang sepantasnya bagi setiap muslim adalah beramal amalan yang bermanfaat bagi dirinya di dunia wal akhirah, untuk urusan dunia dan untuk urusan akhiratnya. Wa adamil ittikal ala kull ala anna kull syai muqaddar, dan dia tidak boleh bersandar bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Sebagaimana kata Syekh, seseorang tidak boleh bersandar dalam urusan dunianya kepada al-qada'u wal-qadar, karena Allah Subhanahu wa taala sering mengaitkan antara sabab dengan musabab. Kalau Anda kepengen punya anak kemudian tidak mau menikah, itu namanya apa? Mayumkin barakallahu fikum. Kepengen punya anak tapi tidak menikah, kif caranya? Kepengen masuk jannah tapi tidak mau beramal, fahadha bahlul. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa penjelasan masih tersisa dalam hadis ini, insyaallah taala kita bahas pada kajian-kajian selanjutnya. Semoga Allah mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.